bagaimana menegakkan tauhid? Apa agamanya Isa? Apa agamanya Nabi Musa? Apa agamanya Nabi Ibrahim? Yang kalian katakan agamanya tauhid, tauhid bukan agama. Tauhid itu sifat Islam yang mengesahkan Allah. Agama Nabi Ibrahim apa? Hanif. Bukan. Hanif itu mantunya Habib Rizik. Kesalahan yang bilang apa agama final, apa agama Ibrahim? Agamanya Hanif. Enak aja. Surat Al-Baqarah ayat 132. Baca lagi Pak, gua minum kopi soalnya sekarang. Al-Baqarah 132 bilang apa? Kelamaan. Ayo. Jadi bergeser nih dari topik politik jadi tauhid. Dan Ibrahim telah mewasiatkan, ucapkan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, Ibrahim berkata, hei anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk Islam. Iya, jangan lagi katakan agama Ibrahim apa? Hanif. Apa agama yang tauhid? Jangan. Apa agama Nabi Ibrahim? Islam. Apa agama Nabi Ishak dan Ismail? Islam itu disebut pada tanggungan ilawatu muslimun. Apa agama Nabi Yakub? Al-Baqarah 33 Islam. Apa agama Nabi Sulaiman? Surat An-Naml 44 Islam. Apa agama Nabi siapa lagi? Nabi Isa Islam. Al-Anbiya 42. Apa agama Nabi Ismail? Islam. Surat Maryam ayat yang ke 54 dan 55. Jadi jangan macam-macam Pak. Enggak ada agama yang Allah turunkan ilah Islam. Indah dina indah lahir. Ini yang disebut tauhid, tempang lurus sampai ke sana. Nah kalau Yahudi bagaimana? Yahudi bukan agama yang diturunkan Allah, dia dibuat oleh keturunan ketiga daripada anak Nabi Yakub. Anak Nabi Yakub 12, Ruben, Simon, Levi, Yahuda. Yang keempat Isakar, Zebulun, Gad, Aker, dan Naftali, Yusuf, Benyamin. Anak yang keempat ini Yahuda. Karena istrinya ada 18 orang, anak laki-lakinya 40, anak perempuannya 38, sukunya gede, sombong, gak mau ikut Nabi Musa. Maka diciptakan untuk aliran sendiri, namanya Judaism. Judaism itu Judaism, jadi Yahudi. Ketika kekosongan kenabian antara Nabi Sulaiman dengan Nabi Zakaria, ini kosong. Kekosongan itu melahirkan agama Yahudi. Begitu juga Nabi Isa AS, kosong antara Isa dengan Nabi Muhammad. Kekosongan itu melahirkan agama Nasrani. Jangan bilang Allah yang turunkan, jangan bilang itu samawi, gak bisa dong. Quran menembantah kalimat itu. Makanya saya mati-matian bikin buku ini untuk meluruskan tauhid. Ajarkan anak-anakku di rumah, Nabi Adam itu agamanya Islam. Surah hadis sahih riwayat Tirmizi. Nabi Adam turun pertama kali salat subuh kata Rasulullah. Maka itulah pertama kali salat di muka bumi. Dan salat fajar. Makanya orang katanya 12 fajar, khairu minad dunya wa ma fiha, gitu loh. Nabi Idris melanjutkan setelah Nabi Adam. Mana yang menyiarkan agama Islam? Nabi Nuh menyiarkan agama Islam, melanjutkan setelah Nabi Hud. Nabi Hud melanjutkan setelah Nabi Saleh. Nabi Saleh melanjutkan setelah Nabi Ibrahim. Semuanya Nabi beragama Islam. Ali Imran 83, 84 menyebutkan hal itu semua. Jangan bergeser daripada tauhid, saudaraku. Kenapa jadi ke situ ya? Karena aku mau ngomong yang lain. Begitulah jadinya kalau umpamanya nyap-nyap gak karuan kesana kemari. Minum dulu ya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun pun beragama Islam, tapi Allah tolak. Begitu ajarin anak-anaknya begitu, sehingga dia berkata, "Oh, jadi ada orang Islam yang ditolak." Ada. Contohnya Fir'aun. Mati-matian dia ngaku, "Wa ana minal muslimin, wa ana minal muslimin, wa ana minal muslimin," ditolak. Emang Abu Jahal, Abu Lahab enggak beriman kepada Nabi Muhammad? Enggak beriman kepada Allah? Baca dong ayatnya. Walain sa'a tauman khalaqas samawati wal ard. Saya kudu. Kalau kau tanya hai Nabi, siapa yang ciptakan langit? Bahkan ayat-ayat surat Luqman, wasakhara syamsa wal qamar, yang memperedarkan matahari dan bulan, la yaquluna Allah. Pasti mereka bilang Allah. Dan hampir setiap pengajian mereka menempelkan telinganya ke rumah Arqam bin Abil Arqam untuk mendengarkan kalimat Al-Qur'an. Allah tutup hatinya. Kenapa Allah tutup? Kok jahat banget? Hati-hati ngomong, bukan Allah yang jahat, tapi dia menutup dirinya sendiri. Baru khotamatul qulubih wa lasamihim wa lafzalim insyaAllah. Dia duluan. Kenapa? Karena dia tahu yang benar, tapi dia tolak. Maka orang yang menolak kebenaran ini, la yadul jannah man kana fi qalbihi salazarah min al-jannah, tidak bakal masuk surga. Siapa yang dalam hatinya seberat debu dalam perasaan kibar. Mau al-kibar ya Rasulullah? Apa itu kibar ya Rasulullah? Al-kibbatul wa ghamdun nas, menolak kebenaran. Hatinya itu ada, cuman ya aku gak bisa, Ustaz gimana? Kan saya kan pegawai negeri. Bagaimana saya menolakkan, saya kan harus taat perintah atasan. Ya Abu Jahal, Abu Lahab, kami dia juga begitu. Ya, gue pengen beriman sama mu ya, Mekah ya Nabi Muhammad. Ada Bilal di situ, budak di sini dong. Sama. Abu Sufyan ngomong begitu. Enggak ada yang enggak beriman dengan Allah dan Rasul-Nya. Tapi ada yang ngaku. Udah Islam semuanya, langit bumi semesta di Islam. Cuman ada yang terima, apa yang enggak terima dia begitu aja. Toan, wakar. Hati-hati Mekah ini kita sebagai dalam beragama. Jadi tadi saya katakan demikian, kenapa? Karena ketemu ayat yang ini yang mesti saya bahas sedikit. Siapa yang lebih zalim dari orang-orang yang menolak kebenaran, padahal dia diajak kepada agama Islam? Siapa tuh? Bani Israil. Maka saya tanya tadi, apa agama Bani Israil? Oh, di bawah tadi ya, saya lagi jelasin yang ayat 14 ya. Jadi yang tapi jawabannya sih enggak meyakinkan. Apa agama Fir'aun? Lah muslim dong, komanya mana? Islam tapi ditolak gitu. Apa agama Fir'aun? Iya. Lah kan dengan itu begitu surat Yunus 90. Ya kan? Begitulah jamaah kalian. Jadi Nabi Isa, lagi Nabi Isa tadi. Yang diperintah sama Nabi Isa apa? Yang paling-paling awal diperintah Nabi Isa apa? Yang pertama kali ajaran Nabi Isa, pertama kali disebutkan dalam Injil, baru dapat Injil, perintah pertama Nabi Isa kepada kaumnya apa? Surat apa? 16 ayat 30. Itu kan artinya nih. Oh, surat ke-19, maaf. Maryam. Ayo. Ayat yang ke-30, 31, 32. Ayo cepetan. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Sebelumnya. 30. Ya. Dia, Isa berkata, dengerin, terus. Sesungguhnya aku hamba Allah. Yeah. Dia memberiku kitab Injil. Injil. Nih. Nabi Isa, Allah memberiku kitab Injil, kata Nabi Isa. Allah memberiku kitab Injil. Langsung 31, apa perintah Injil? Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Terus? Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat. Dan menunaikan zakat. Tuh, ajaran Nabi Isa. Gimana kak muslim saudara? Dahsyat. Ya. Jadi Nabi Isa itu mengajarkan syahadat, ini Rasulullah ilaikum, aku Rasulullah. Lalu menjalankan sholat, menjalankan zakat dan puasa, Al-Baqarah 183. Dan haji. Itu Nabi Isa, lima rukun Islam jalan Nabi Isa. Begitu juga Nabi-Nabi sebelumnya. Masih surat yang sama enggak? Masih, ayat 55 coba lihat. Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Ayat 54 siapa? Dan menceritakanlah Muhammad kisah Ismail tuh, dalam kitab Al-Quran. Tuh, Ismail juga menjadi sholat, menjadi zakat, sama puasa, sama haji, dan yang lain. Jadi Jadi begitu semua nabi menjalankan hukum Islam. Makanya saya mengatakan ini perjuangan menegakkan tauhid. La ilaha illallah. Itu yang diajarkan semua nabi. Nah, ayat ini yang saya udah baca, ini waktunya udah mau habis. Tolong dong agama Allah, hai orang yang beriman, kita yang diminta oleh Allah, ayat ini buat Nabi Muhammad. Sebagaimana zamannya Nabi Isa dan juga zaman nabi yang lain, ketika Nabi Isa itu zamannya kan kaum mukmin kan sedikit, banyakkan pengkhianat. Yudas itu muridnya Nabi Isa, orang terdekat sama Nabi Isa, berkhianat, dapat pulus dari Herodus. Zaman Nabi Muhammad ada nggak begitu? Ada, namanya Abdullah bin Rabi, sholatnya di belakang Nabi, dapat duit dari Abu Sufyan. Dan dia minta-minta duit juga ke Heraklius, dapat 300 keping emas. Setelah dapat apa? Bangun masjid, namanya Masjid Diror. Untuk apa? Untuk menyaingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk merongrong kewibawaan Nabi Muhammad. Coba. Ada zaman kayak begini, ada. Inilah contoh Islam liberal dan moderat. Kalau umpamanya istiqomah, Islam ekstrem. Dibagi-bagi itu akhirnya Islam dengan mereka, ya, sama saja. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang terjadi. Maka Allah Subhanahu wa taala ajak nih, kunu ansarullah. Jadilah penolong-penolong agama Allah. Sebagaimana Nabi Isa berkata, "Man ansari ilallah?" Siapa dong yang sekarang tolong agama Allah? Maka orang Hawariyut berkata, "Nahnu ansarullah" dalam Al-Baqarah 50 dalam Al-Imran 52. Apa agama kaum Hawariyut? Apa agama kaum Hawariyut? Di sini enggak disebutin, tapi hal yang sama di surat Al-Imran 52. Coba. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka dari Israel, Bani Israel, ya, Bani Israel yang ingkar. Lalu apa yang diajak kepada Bani Israel? Mari kita lihat. Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun atau sahabat setianya menjawab, "Kamilah penolong agama Allah, kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim." Tuh, kami orang-orang muslim, kata pengikut Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Maka ini yang saya bawakan ayatnya juga demikian. Ayatnya bilang apa? Yang bela Nabi Isa disebut apa? Fa man ta'ifatun min bani Israil wa kafarat ta'ifah. Maka orang Bani Israil. Jangan dihubungkan sama zaman sekarang, Pak. Gue dilaporin lagi, capek gue bolak-balik kantor polisi. Yang membela Nabi Isa Islam, yang tidak membela kafir, ya, wa kafarat ta'ifah. Jelas sekali. Nabi Isa saja kita tidak bisa. Awas, bukan zaman sekarang. Jangan dihubungkan. Oh, serius gua ini. Bagaimana Ustaz Kalbian? Ini saya gini dulu nih. Ntar kudu, suatu kalau ketok kafir ya udah gak bela. Gua lagi cerita Nabi Bani Israel. Ini saya sebelum kemarin membaca 5 buah kitab tafsir untuk satu ayat ini. Supaya gak dibully. Sama semuanya. Yang menolong agamanya Nabi Isa Islam zaman itu disebut mukmin. Fa amanat ta'ifatu min bani Israil fa kafarat ta'ifah fa ayyadana alladziina amanu 'ala 'adawi fa dzahirin, dan pasti yang menolong itu yang bakal menang pasti. Enggak pasti. Nah, buktinya disalib. Semua muridnya disalib dan mereka menyangka Nabi Isa juga disalib. Anissa 144 bahasa kalau kalau salah kau lagi subhan. Gak bisa nggak disalib. Wah katanya menang. Kok disalib? Kok sama Yahudi yang salib? Nasrani belum ada. Entah Nasrani muncul tahun 325. Ya, ini yang saya cerita zaman tahun 33. Bakal biar Tanjung mohon doain saya lagi begitu ada kisah dalam Al-Quran saya langsung tulis tahun ini. Nabi Sulaiman wafat 930 sebelum Masehi. Nabi Ibrahim ketemu sama Nabi Ismail dan Nabi Ishak di Mekah 1880 sebelum Masehi. Saya hitung tahunnya semua. Ya. Nah, saya tuangkan dalam buku ini perjuangan menegakkan tauhid sejak era Nabi Ibrahim sampai Islam di Nusantara, pakai di, bukan Islam Nusantara ya, hingga Islam di Nusantara dan aksi tolak RUHIP. Jangan dikatakan saya menghina, enggak apa-apa itu silahkan, itu fadol, fadol kalau antum mau bilang apa. Ini di Nusantara dan aksi, ada hubungannya. Maka, mudah-mudahan, tapi minta maaf, beri-beri maaf, bukunya cuma ada 20, segini banyaknya. Ah udah gimana dah, mau dibagiin gratis. Gratis, ini semua gratis. Nanti cuma ganti ongkos cetak. Loh serius. Ya. Jadi yang bela Nabi Isa disebut mukmin, yang enggak bela disebut kafir. Langsung waka kalau ke kita. Tuh Bani Israel. Kalau zaman sekarang gimana? Wallahu a'lam, antum tanya orang-orang yang alim, tanya para ahli tafsir, tanya mereka yang ahli dalam hal ini, tanya. Atau kalau antum penasaran buka tuh tafsir Al-Maraghi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, tafsir At-Tabari, dan tafsir yang lokal. Misalnya siapa? Buya Hamka atau siapa? Atau An-Nur atau tafsir apa yang sangat Al-Mubah, itu silahkan. Atau tafsir ya Buya Hamka lah, kalau saya itu paling suka belajar Al-Azhar ya. Nah, sehingga itu mendapatkan pengertian yang utuh. Hadirin, mahasiswa muslimin, wajib bertolak mu'minin, rahimahumullah. Itu saja sebentar yang saya sampaikan. Masih ada forum tanya jawab sampai jam 11 siang nanti. Ya. Kalau fadal, fadalu, fadalu, kalau umpamanya ada yang kurang sependapat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mohon maaf kepada umat Islam di Indonesia. Wah! Kan begitu. Tapi kalau nggak minta maaf seluruh Indonesia, akan dipenjarakan. Iya. Minta maaf seluruh Indonesia. Kenapa? Karena kelakuan lu. Silakan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, kita buka sesi diskusi. Sampai di mana? Ada tiga penanya terlebih dahulu yang kita berikan kesempatan untuk bertanya pada pagi hari ini. Silakan dari yang sebelah sini. Ya, satu, dua, satu lagi ada. Ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada beliau kabinetikal pada pagi hari ini. Ya, tiga ya. Nah, sebelum ditanya, Ustaz Tengku, kenapa gak patuh dengan protokol COVID? Ntar gue lagi yang kena kan? Mungkin akan menjawab panitia nih. COVID-nya gak masuk Sukoharjo. Oh gitu ya? Ya, antum kenapa gak bawa masker? Pakai dong, pakai. Saya jelek-jelek begini, saya Duta Satgas Penanggulangan COVID-19 DPR RI. Beneran, jadi saya keliling untuk menyampaikan ini beneran bahaya, beneran. Saya pernah kena, habis lebaran saya kena COVID-19 saya. Ya sakitnya, ah mantap. Ngebetnya, berada, ternapas, jangan macam-macam beneran, ya. Kalau ada penyakit bawaan dan nanti sia-siakan, oh jadi kalah dah, ya. Tapi kalau bawaannya buru-buru langsung bed rest, langsung tidur. Hanya makan dan minum dan sholat saja. Sikat vitamin, jahe, kapulaga, kenkeh, kayu manis, adas, sikat itu semua. Ya. Vitamin 3, zinc, D, C, ya, B komplek 4, sikat itu. Ya. Selain jahe, kapulaga, kenkeh, kayu manis, adas, selain itu. Dan istirahat, mau capek, tidur aja. Zikir, tidur. 4 hari saya begitu. Hari yang kelima udah mulai enak. Tadi hilang, rasa udah hilang. Udah tawar semuanya. Mulut udah gak terasa, hidung udah gak terasa sama sekali total. Udah nulis wasiat. Udah mau meninggal rasanya. Tapi alhamdulillah Allah panjangkan umur. Amin. Silahkan. Nah, sebelum kita serahkan kesempatan untuk bertanya yang juga saudara kita tadi, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, kita akan mengedarkan kotak infak untuk membantu saudara-saudara kita, para aktivis yang hari ini sedang mendapatkan ujian dan musibah, dan kita keluarkan infak terbaik kita untuk saudara-saudara kita. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita nanti di yang kita masih ingat. Allahumma yarham Ustaz Mu'inuddin Basri MA. Sebelum beliau wafat, beliau pernah menyampaikan tausiah waktu itu lewat streaming Facebook ya. Di streaming yang pertama, beliau menyampaikan surat Al-Munafiqun, wa an yu'minu mimma razaqnahum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fa yaqula rabbi laula akhkhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum min as-sabirin. Ini disampaikan oleh beliau Ustaz rahimahullah taala wa yarham, mungkin sebelum beberapa hari waktu beliau meninggal dunia. Begitu pentingnya kata beliau sedekah, kalau beliau sudah pernah sebelumnya merasakan kondisi yang paling kritis, dan mau memberikan kesempatan beliau untuk mengirim kepada kita. Kemudian itu beliau sampaikan dari beberapa hari berikutnya, bahwa lebih sayang kepada beliau dan kemudian beliau meninggal dunia. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang insyaallah akan terus istiqomah, akan memperjuangkan dan melanjutkan perjuangan beliau seorang takbir. Kemudian yang kedua, di depan tadi siapa yang ingin mendapatkan buku yang telah ditulis oleh beliau, kirimkan, nanti bisa didapatkan di depan. Juga ada share.